আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়িবান বারাকান ফীহ কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইরদা। আফদালুস সালাতি ওয়াস সালাম আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবি আজমাইন ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أخواتي وأخواتي في الله، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang hanya dengan nikmatnya saja semua kebaikan menjadi sempurna. Hingga pada sore hari ini Allah masih mudahkan kita untuk sampai kepada salah satu majlisnya yang berada di dalam salah satu di antara rumah-rumahnya yang mulia, dalam rangka untuk mengamalkan di antara sifat-sifat keimanan, yakni at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, at-tanasuh saling menasihati, dan dalam rangka tafaqquh fid din mendalami ilmu agama yang bisa menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan, memudahkan jalan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat-nikmat yang agung semacam ini terus Allah jaga untuk kita semua, Allah tambah dan Allah sempurnakan, hingga pada akhirnya Allah tutup umur kita dengan khusnul khatimah, diterima di sini sebagai hamba-hamba yang soleh, yang diridhoi, dikumpulkan bersama teman-teman terbaik dari kalangan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ma hiya as-salafiyah? Apakah salafiyah itu? Yang kita baca dari risalah yang disampaikan dalam muhadharah oleh Fadilatul Syaikh Al-Alamah Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Hafidhahullah wa Ru'ah, salah seorang ulama kibar Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafiyah yang masih hidup di masa ini. Semoga Allah memberkahi umurnya dan ilmunya. Masih dalam poin nama-nama bagi manhaj salaf, selain daripada salaf sudah kita baca di antara nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lain salaf adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nama lain yang sudah kita baca pula adalah Ahlul Hadis dan Ahlul Azhar. Hadis, yakni apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salaf adalah pengikut hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Azhar, azhar adalah yang datang dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jalan salaf tidak keluar dari jalan Rasulullah dan para sahabat. Mereka hanyalah mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat, tidak keluar dari itu. Maka dikatakan Ahlul Hadis atau Ahlul Athar. Juga mereka dinamai dengan sebutan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat, yakni selamat di dunia dari berbagai penyimpangan, dari berbagai faham-faham yang muncul belakangan setelah wafatnya Rasulullah dan para sahabat. Selamat dari faham-faham baru, maka mereka selamat di dunia dari penyimpangan dan kesesatan faham akidah manhaj, dan di akhirat fa insyaallah mereka adalah orang yang selamat dari neraka. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang selamat di dunia ini cuma satu golongan, kemudian mereka selamat di akhirat dari api neraka. Ketika beliau menyebutkan bakal terjadinya perpecahan umat yang menjadi 72 atau 73 golongan, maka yang selamat cuma satu. Kata beliau, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka. Yani masih muslim, masih kemuslimin, masuk neraka bukan karena kekafiran, tapi karena penyimpangan dan kesesatan. Sehingga masuk neraka bukan kekal dalam neraka. Bukan kekal dalam neraka, mereka masih muslimin. Kalau tahu masuk neraka, fa insyaallah tetap dikeluarkan dari neraka di suatu saat nanti. Tetapi al-firqah najiyah, kelompok yang selamat ini tidak melewati masuk neraka dulu. Kenapa? Keselamatan akidahnya, keselamatan pemahamannya, keselamatan manhajnya dari kesesatan, dari penyimpangan, dari bid'ah-bid'ah baru, faham-faham baru, maka mereka selamat. Jalannya selamat di dunia dan di akhirat selamat, tidak melalui nyemplung dalam neraka lebih dahulu. Maka dikatakan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Juga at-ta'if al-mansurah, nama mereka dikatakan ta'if al-mansurah, artinya kelompok yang dimenangkan, yang ditolong oleh Allah. Karena kelompok ini, golongan ini berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menghadapi banyak kelompok lain yang memiliki penyimpangan, memiliki kesesatan. Walaupun kelompok lain yang menyimpang atau sesat itu belum sampai menjadi kafir, tetapi ahlus sunnah menghadapi mereka. Kenapa? Menyatakan itu faham yang diikuti batil. Itu jalan yang diikuti adalah menyimpang dan sesat. Maka tentunya akan menghadapi permusuhan dari orang-orang yang menyimpang. Karena ahlus sunnah tidak diam ketika melihat penyimpangan. Ahlus sunnah tidak bisa membiarkan ada kesesatan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika muncul penyimpangan, muncul kesesatan, ahlus sunnah bangkit menjelaskan ini menyimpang, ini sesat. Dalam rangka menyelamatkan umat dari penyimpangan dan kesesatan tersebut, bangkit, berjihad melawan penyimpangan, melawan kesesatan, otomatis akan menghadapi kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat. Maka ahlus sunnah pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahirina al-haq mansurin, mereka menang di atas al-haq dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditolong dengan kekuatan fisik, tapi ditolong dengan hujjah, dengan ilmu yang Allah limpahkan kepada mereka. Bisa menjelaskan ini batil dari sisi ini, ini menyimpang dari sisi ini sesat dari sisi ini. Ilmiyah hujahnya. Maka mereka dohirin, tinggi, unggul di atas al-haq. Ahlus sunnah al-jamaah as-salafiyah. Maka mereka dinamai dengan at-ta'if al-mansurah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, amma tasmiyatu bil ghuraba. Adapun penamaan lain bagi ahlu sunnah adalah al-ghuraba. Nama lainnya adalah ghuraba. orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing. Fala yahfa ala sunniyin hadithul ghuraba al-mashhur fi sahih. Maka tidak samar bagi seorang sunni hadis tentang ghuraba yang masyhur. Hadis tentang orang-orang yang asing yang masyhur dalam kitab sahih riwayat Imam Muslim maupun yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kataratullah, Islam dimulai dalam keadaan asing, dan Islam akan kembali kepada keasingan lagi seperti semula. Maka tuba bagi orang-orang yang asing, ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing, di tengah-tengah umat yang mereka mengaku sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Di tengah-tengah umat yang mereka mengaku berpegang dengan agama para nabi. Yahudi mengaku berpegang dengan Nabi Musa. Nasrani mengaku berpegang dengan agama Nabi Isa. Orang Muslim Quraisy mengaku berpegang dengan agama Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka nabi-nabi Allah yang ajarannya, tuntunannya seperti yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dimunculkan tuntunan agama-agama para nabi tersebut oleh nabi yang terakhir ini, Mereka mengingkari. Karena apa? Karena mereka telah jauh menyimpang dari agama-agama para nabi. Kaum musyrikin Quraisy jelas terlalu jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun mereka merasa beribadah kepada Allah di Ka'bah, di rumah Allah, tetapi mereka jadikan berhala-berhala, patung-patung sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah. Maka ketika itu Ka'bah dikelilingi oleh 600 berhala. Semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Pengakuan mereka. Orang-orang dari ahli kitab Yahudi Nasrani mengaku sebagai pengikut agama Allah. Dalam keadaan mereka tahu bahwa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW adalah benar-benar sesuai dengan agama Nabi Musa. Sesuai dengan agama Nabi Isa. Tetapi mereka punya pengetahuan, tetapi mereka berpaling dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimusuhi dari berbagai sisi. Gharib, asing Islam di awal mulanya. Sendirian Rasulullah. Pertama kali yang mengimani adalah Khadijah. Waraqah dari kalangan ahli kitab, pendeta. Kemudian satu persatu tambah asing. Sedikit demi sedikit dalam keadaan keasingan, dari rumah ke rumah dakwah sembunyi-sembunyi. Baru kemudian mulai meluas, kemudian Allah izinkan untuk hijrah karena kondisi di Mekah terlalu berat, menghadapi tekanan-tekanan. Hijrah mulai berkembang di Madinah menjadi negara Islam pertama kali. Ini awal mula Islam. Asing di tengah-tengah umat manusia yang mengaku pengikut agama Allah. Akan kembali lagi asing seperti awal mulanya. Asing di tengah kaum muslimin yang mereka juga mengaku Islam. Karena apa? Karena yang mereka dapati adalah ajaran-ajaran baru, pemahaman-pemahaman baru, akidah-akidah baru. Yang ketika akidah di zaman Rasulullah dimunculkan di masa ini, maka terasa asing, aneh, ini akidah apa ini? Ketika model ibadah yang ada di masa Rasulullah diamalkan di masa ini, aneh, ini ibadah model apa ini? Sekedar sholat merapatkan shaf, ini sudah aneh sekali di tengah-tengah kaum muslimin. Satu contoh. Akekoh di awal-awal kita menghidupkannya asing, orang tidak kenal. Sehingga dikomentari, lah putuku lahir kok dipitung dinani. Komentar semacam itu asing. Maka kembali asing lagi Islam di tengah-tengah umat yang mengaku sebagai pengikut Islam. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, tuba bagi orang-orang yang asing. Tuba secara bahasa maknanya adalah kebahagiaan. Keberuntungan. Tuba dalam arti lain adalah sebuah pohon di tengah-tengah surga. Ini bagi orang-orang yang asing karena berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini mengisahkan bahwa berpegang dengan sunnah mengantarkan kepada keasingan. Tetapi di atas kebenaran, di atas jalan Rasul dan para sahabat. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnah khairan fa innahum ghuraba. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sampaikan wasiat kepada ahli sunnah, wasiat kebaikan. Wasiat bahwa mereka di atas kebaikan. Fa innahum ghuraba, karena sebenarnya mereka ini kondisinya asing, orang-orang yang asing. Oh, namanya orang-orang asing itu kadang dipinggirkan oleh banyak orang. Namanya aja asing, aneh, nyeleneh. Dipinggirkan, maka terkadang sempit dadanya. Karena apa? Banyak yang menekannya. Maka kalau kita dapat alusunah, bersabarlah. Istiqomahlah di atas jalan Rasul. Bahagia orang yang asing itu. Sebagai hiburan. Sebagai pembangkit semangat. Kata Imam Sufyan yang disampaikan wasiat kebaikan buat ahlus sunnah. Berkata al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ketika mensyarah hadis al-Ghuraba tadi, kata beliau, wal mu'minuna fi ahli al-Islam ghuraba. Dan orang-orang mukmin itu di tengah-tengah ahlul Islam itu orang-orang yang asing. Mukmin yakni yang benar beriman di tengah-tengah orang yang ngaku Islam ini sudah asing. Artinya jumlah mereka dibanding yang sekedar ngaku Islam, orang mukmin itu sedikit. Secara umum, wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba, dan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kaum mukminin yang asing tadi, ini juga asing. Sehingga ahlul ilminya kaum mukminin lebih asing lagi. Mukmininya sudah asing, ahlul ilminya lebih asing lagi. Ahlul ilminya. Maka kadang orang tidak kenal ulama itu siapa. Sehingga orang mengulamakan orang yang tidak pantas disebut sebagai ulama. Diangkat sebagai ulama. Kenapa? Ulamanya sudah asing. Tidak kenal mestinya siapa. Mereka mengambil ilmu. Wa ahlus sunnah alladzina yumayizunaha minal ahwa wal bid'ah fihim ghuraba. Kemudian ahlus sunnah yang mereka membedakan sunnah dari hawa, membedakan sunnah dari bid'ah-bid'ah, mereka asing di tengah-tengah kaum muslimin. Asing. Di antara orang yang berilmu, di antara orang-orang yang berilmu, ini yang ahlus sunnah itu pun sedikit. Sedikit. Wadda'una ilaha as-sabiruna ala adal mukhalifinahum asyaddu huha'ulai ghurbatan. Kemudian di antara ahlul ilmi yang asing tadi, yang menyeru kepada sunnah, mengajak umat untuk kembali kepada sunnah, sabar menghadapi gangguan, menghadapi permusuhan orang-orang yang menyelisih sunnah, ini orang yang paling asing. Orang yang paling asing mengajak orang kembali kepada sunnah. Orang yang paling asing mengajak untuk ikuti sunnah dalam berbagai aspek agama. Sampai-sampai dalam berpakaian, diajak kepada sunnah. Apalagi dalam perkara akidah. Apalagi dalam perkara pemahaman pokok. Asing. Maka mereka yang beling asing. Walakin ha'ulai hum ahlullahi haqqan. Akan tapi kata Imam Ibnu Qayyim, mereka itulah keluarganya Allah yang hakiki, yang sebenarnya. Keluarganya Allah. Allah punya ahlun. Kata Rasulullah, inna lillahi ahlan, sesungguhnya Allah punya keluarga. Siapa mereka? Hum ahlul Qur'an. Keluarganya Allah adalah pengikutnya Al-Qur'an. Yakni pengikut sunnah. Pengikut Al-Quran adalah pengikut sunnah. Ahlu sunnah itulah keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Fala qurbata alaihim, sehingga sesungguhnya orang-orang yang asing di tengah manusia itu tidak ada keasingan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak asing, karena keluarganya Allah. Allah kenal. Allah Maha tahu siapa yang dekat dengannya. Wa innama qurbatuhum bainal aktsarin. Hanyalah keasingan mereka itu di tengah-tengah banyak manusia, mereka asing. Tetapi di hadapan Allah mereka tidak asing. Mereka orang yang dikenal Allah. Mereka orang yang tahu, yang diketahui oleh Allah kedekatannya. Allah tahu. Alladzina qala Allah azza wa jalla fihim wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Mereka asing hanyalah di tengah-tengah banyak manusia yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-An'am 116. Jika kamu turuti kebanyakan orang yang di muka bumi, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau orang itu mengukur kebenaran dengan mayoritas, kebanyakan orang, umumnya orang kayak gini, yang benar kayak gini, maka ini menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengisyaratkan bahwa ukuran kebenaran bukan banyaknya pengikut, bukan umumnya orang. Bahkan Allah menyatakan kebanyakan yang di muka bumi menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam suatu musyawarah itu Ahlus Sunnah tidak menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak, sama sekali tidak. Menetapkan keputusan berdasarkan al-haq. Walaupun yang berpendapat cuma satu, yang menyelisih itu banyak, tetapi dalil ada pada pihak yang satu ini, satu orang saja, maka keputusan mengikuti dalil, bukan mengikuti suara mayoritas. Ini Ahlus Sunnah. Musyawarah dijalankan, tapi demokrasi tidak. Musyawarah tuntunan Islam, demokrasi bukan Islam. Tidak bisa dicampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Kemudian kata Imam Qayyim, fa'ulaika humul ghuraba'u minallahi wa rasulihi wa dinihi. Maka kebanyakan orang, mereka itu adalah orang yang asing dari Allah, asing dari Rasulnya, asing dari agamanya. Kebanyakan orang yang menyesatkan, itu justru asing. Walaupun banyak, justru asing mereka. Asingnya dari siapa? Dari Allah. Tidak dekat dengan Allah SWT. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisah wa ingkanuhumul ma'rufina al musyara ilaihim. Maka keasingan mereka adalah keasingan yang membuat mereka jauh dari Allah. Meskipun mereka itu orang yang dikenal kalau di dunia. Dikenal, wah ini tokoh. Banyak pengikutnya. Dikenal di mana-mana. Namanya besar. Kalau taklim, masya Allah. Pasarnya hitungannya bukan sekedar ratusan. Puluhan ribu. Bahkan sampai mungkin 1 juta umat. Wah, yang datang orang-orang besar bermobil. Pakainya bagus-bagus. Tapi bukan ukuran. kebenaran bukan di situ diukur. Maka walaupun mereka itu orang yang dikenal, tapi hakikatnya mereka asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal ghurbatu salah satu anwa, maka keasingan itu ada tiga macam. Keasingan itu ada tiga macam. Yang pertama, ghurbatu ahlullah, ahlillah, keasingan keluarga Allah. Wa ahli sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina hadal khalqi, dan ahli sunnahnya, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah makhluk. Ini asing di tengah-tengah makhluk. Wa hiyal ghurbatu allati madakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha. Inilah keasingan yang orangnya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba lil ghuraba kata Rasulullah. Berbahagialah orang-orang yang asing. Allah Rasulullah memuji, memberi motivasi. Tenang, asing tidak masalah, tapi akan sukses beruntung. Ini keasingannya karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah makhluk, seluruh manusia. Wa ahbara anid dinilladzi jahbihi annahu bada'a ghoriban. Dan orang-orang asing yang inilah yang Rasul memberitakan bahwa agamanya itu datang dalam keadaan asing. Wa annahu sa'udu ghoriban kama bada'a, dan bahwasanya dia agama Islam ini akan kembali asing seperti awal mulanya. Ini adalah mereka-mereka yang dipuji Rasulullah, asing di tengah-tengah manusia karena berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana alahu sayasiruna ghuraba, yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa orang yang berpegang dengan sunnah tersebut akan jadi orang yang asing. Asingnya karena berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Islam yang sesungguhnya, Islam yang sebenarnya, yang difahami sebagaimana Rasulullah memahami dan para sahabatnya. Wahadil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan. Keasingan ini terkadang terjadi di satu tempat, tidak di tempat yang lain. Di satu tempat orangnya sedikit asing, yang menyebar faham-faham yang baru, yang bid'ah-bid'ah, ramai. Cuma kalau yang benar-benar tuntunan sunnah ini sepi, nah akan jadi asing. Orangnya terpinggirkan, asing. Wa waktin duna waktin, terkadang keasingan terjadi di suatu waktu, suatu masa, tidak di masa yang lain. Di suatu masa adanya sedikit, pengikutnya sedikit, tapi di masa lain berkembang, membesar. Dan alhamdulillah di masa kita bisa dibilang banyak dibanding masa-masa yang sebelum kita. Yani abad-abad yang sebelum kita, tidak dikenal manhaj salaf, ahlus sunnah, tidak dikenal. Tapi di masa kita, masya Allah, menyebar di mana-mana. Pondok-pondok salaf menyebar di mana-mana. Pengajian-pengajian salaf mengejar di mana-mana. Dari sisi ini, maka tidak asing. Tidak asing. Walaupun juga masih dibanding dengan yang non-salaf, masih terlampau kecil. Masih terlampau kecil, tetapi orang sudah tidak begitu asing. Sehingga kadang asingnya di suatu masa, tapi di masa yang lain tidak asing. Wa baina qaumin duna qaumin, terkadang asingnya terjadi pada suatu kaum, tidak pada kaum yang lain. Kalau di Saudi jelas, negara ahlus sunnah, di sana enggak ada asing untuk ajaran sunnah. Tapi di tempat yang lain mungkin asing di kaum selain Arab. Walakin ahlu hadil ghurbati hum ahlullahi haqqan. Akan tapi orang-orang yang mendapati keasingan ini, mereka adalah keluarga Allah yang sebenarnya. Bukan keluarga dalam hal nasab, punya hubungan darah sama sekali, Allah Maha Suci dari sifat semacam ini. Yang dimaksud ahlullah adalah orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah. Dekat karena menempuh jalan yang pasti sampai kepada Allah. Jalannya dekat. Maka mereka dikatakan ahlullah. Hakiki. Fa innahum lam ya'wu ila ghairillah. Karena mereka semuanya tidak bernaung kecuali kepada Allah. Menaungkan keselamatan agamanya kepada Allah. Mengikuti ilmu yang datang dari Allah. Sehingga mereka memahami, mempelajari jalan itu hanya kepada Allah, hanya melalui ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yantasibu ila ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak menisbatkan diri, menisbatkan pemahaman agamanya kepada selain Rasulullah. Tidak pakai nama-nama yang ujung-ujungnya kepada suatu faham baru. Tidak pakai nama-nama yang ujung-ujungnya kepada tokoh tertentu. Tidak. Nisbatnya kepada Rasulullah. Ahlus sunnah, sunnah Rasulullah. Ahlul asar, pengikut sahabat Rasulullah. Tidak keluar dari nisbat kepada Rasulullah. Walaupun nama salaf tidak keluar dari tuntunan Rasulullah. Karena salaf umat ini adalah Rasulullah. Salaf artinya pendahulu, sudah kita pahami. Peletak dasar jalan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak keluar nisbat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain salaf, selain ahlu sunnah, nisbatnya kepada tokoh-tokoh. Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Sofwan. Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Ahmadiyah nisbat kepada Mirza Ghulam Ahmad. Baik tokoh-tokoh yang menyimpang tetapi masih dalam batasan dalam lingkup Islam, ataukah menyimpangnya itu sudah sampai keluar Islam, maka Ahlus Sunnah tidak punya penisbatan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain. Nisbat mesti kepada tokoh-tokohnya. Sehingga bangga mengatakan kami Asy'ariyah. Yang lain mengatakan kami Maturidiyah. Yang lain mengatakan kami Tijaniyah dan sebagainya. Kami Syahruwardiyah dan sebagainya. Bangga dengan nisbat kepada tokohnya. Maka Ahlus Sunnah, kami Ahlus Sunnah. Kami Salafi dan sebagainya. Nisbat kepada Rasul, bukan kepada selainnya. Maka kata Imam Al-Qayyim, mereka tidak menisbatkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yad'u ila ghairi ma ja'a bih. Tidak pula mereka menyeru umat, mengajak umat kepada selain apa yang dibawa Rasulullah. Yang diajak umat kepadanya, yang disampaikan kepada umat, hanyalah yang datang dari Rasulullah. Ini akidah yang datang dari Rasulullah. Halnya ini. Ini model ibadah yang datang dari Rasulullah. Halnya ini. Ini cara muamalah yang datang dari Rasulullah. Ini adab akhlak yang datang dari Rasulullah. Halnya ini. Ini cara dakwah yang datang dari Rasulullah. Metode dakwahnya. Ini caranya. Dalilnya lengkap. Maka Ahlus Sunnah selalu mengikuti dalil yang benar-benar datang dari Rasulullah. Mengajak umat untuk mengikuti dalil. Bukan untuk mengikuti dirinya. Bukan untuk mengikuti pemikirannya atau pendapatnya. Tetapi untuk mengikuti yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ahlus Sunnah tidak berdakwah untuk menuju kepartean. Tidak berdakwah untuk mengikuti faham tokoh tertentu. Tidak. Tidak berdakwah untuk membuat hizib, kelompok-kelompok yang memisah dari selainnya. tetapi mengajak untuk kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok mana yang menyimpang, dijelaskan penyimpangan dari sisi ini. Luruskan kembali kepada jalan Rasulullah. Semua yang batil di tengah-tengah umat dijelaskan, ini batil, yang benar demikian, ikut yang benar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwahnya Ahlus Sunnah As-Salafiyah. Wa min sifati haulal ghuraba alladziina ghabathahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamassuku bisunnah idza raghiba anhan nas. Dan di antara sifatnya orang-orang asing yang Rasulullah membanggakan mereka ini, sifat mereka adalah yang menjadi pembeda dengan yang lain adalah berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah SAW ketika orang-orang meninggalkannya. Orang-orang menolaknya. Diajak untuk taat kepada ulil amri. Karena Allah dan Rasulullah memerintahkan demikian. Orang menolak. Wah, ulil amri ini tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tidak. Tidak mau. Kita harus berontak. Tidak sejalan dengan orang-orang yang memberontak kepada pemerintah. Ahlus Sunnah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk taat kepada ulil amri. Maka ciri mereka adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang menolaknya. Wa tarku ma'hadasuhu wa in kanu humul ma'ruf indahum. Dan ciri yang kedua adalah mereka meninggalkan apa-apa yang dimunculkan oleh orang-orang. Yani perkara-perkara baru yang dimunculkan oleh orang-orang. Meskipun itu ma'ruf, dikenal. Di tengah-tengah umat. Dikenal, wah ini acara ini hidup sudah mengakar bertahun-tahun. Masa kita tinggalkan? Tetapi kalau kita kembalikan kepada masa Rasulullah, enggak ada model acara semacam itu. Enggak ada ritual semacam itu. Enggak ada model ibadah semacam itu. Maka Al-Sunnah meninggalkan. Enggak butuh kepada apa yang enggak pernah ada di masa Rasulullah. Dalam perkara agama. Dalam perkara akidah. Dalam perkara ibadah. Dalam perkara dakwah. Dalam perkara muamalah. Yang ditentukan dalam syariat. Maka yang dimunculkan baru oleh manusia, Ahlus Sunnah meninggalkan, tidak butuh. Cukup dengan jalan yang pasti dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tajridu tauhidi wa in ankara zalika aktsarun nas. Ciri yang ketiga adalah memurnikan tauhid meskipun kebanyakan orang mengingkarinya. Ketika Ahlus Sunnah mendakwakan tauhid, orang mengomentari dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Alhamdulillah. Orang yang dikit-dikit syirik ini orang yang paling selamat dari syirik. Ketika mengajak kepada sunnah, orang mengomentari dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Alhamdulillah. Orang yang dikit-dikit bid'ah adalah yang paling selamat dari bid'ah. Alhamdulillah. Orang yang ingin memurnikan agamanya hanya dengan sunnah Rasul, ingin memurnikan agamanya bersih dari berbagai syirik, maka Ahlus Sunnah adalah yang terdepan dalam mendakwahkan tauhid. Kitab-kitab tauhid para ulama sejak zaman dahulu diajarkan oleh Ahlus Sunnah, bukan hanya sejak zaman Muhammad bin Abdul Wahhab saja, bukan. Kitab tauhid At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Mandah. Kitab Tauhid banyak. Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga menulis kitab Tauhid. Karena Ahlus Sunnah sejak zaman dahulu dari masa ke masa tidak pernah kosong dari dakwah Tauhid. Maka kitab Tauhid itu bukan satu-satunya karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi ketika Ahlus Sunnah mendakwahkan untuk memurnikan tauhid, membersihkan dari syirik-syirik, Orang komentari Wahabi, ini Wahabi. Miskin. Orang-orang yang enggak kenal tauhid. Ketika mendapati ahlu sunnah mengajarkan tauhid, mengajak umat memberikan tauhid, mereka ingin membuat orang lari dari ahlu sunnah dengan memberi julukan-julukan yang membuat orang pobi kepadanya. Miskin mereka. Tidak punya hujah. Tidak punya dalil untuk menunjukkan penyimpangan ahlu sunnah. Dan sama sekali tidak akan bisa. Maka kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab penuh dengan dalil dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah, dari perkataan para sahabat, penjelasan para sahabat di dalam memahami tauhid. Sekadar itu menjelaskan tauhid di tengah-tengah umat. Tapi orang-orang yang tersinggung karena apa? Karena ibadah mereka tercampuri dengan kesyirikan-kesyirikan, tersinggung dengan kitab tauhid yang isinya ayat Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, perkataan para sahabat, mereka tersinggung. Maka musuh ahlu sunnah ketika mendapatkan tauhid. Ini ciri di antara sifat yang ketiga. Wa tarkul intisabi ila ahadin ghairillahi wa rasulihi. Ciri yang keempat adalah mereka tidak menisbatkan agamanya kepada seorang pun selain Allah dan Rasulnya. Nisbatnya mesti kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lain. La syaikhin, tidak nisbat kepada satu syekh. Kita tidak menamai diri kita dengan Wahabi. Tetapi mereka-mereka yang menjuluki kita dengan Wahabi. Sementara kalau mereka dengan bangga mengaku kami Asy'ariyah. Mereka sendiri bangga menamai diri dengan Asy'ariyah. Adapun kita tidak menamai diri kita dengan Wahabi. Tapi kita menamai diri dengan Ahlus Sunnah. Salafiyun. Maka tidak nisbat kepada satu syekh. Wala tariqah, tidak pula menisbatkan kepada satu tariqah. Tariqah-tariqah Sufiyah misalnya. Naqsyabandiyah. Sahruwardiyah, Maturidiyah, Cistiyah, Tijaniyah, dan sebagainya. Ahlus Sunnah tidak butuh nama-nama semacam itu. Torekohnya adalah Torekoh Sunniyah. Nama mereka adalah Sunni, Ahlus Sunnah. Itu Torekohnya. Bukan Torekoh Sufiyah, Tasawuf. Tidak butuh kepada pemahaman Tasawuf, Ahlus Sunnah. Tuntunan Sunnah meliputi akidah, ibadah, akhlak dan adab, muamalah, dakwah dan berbagai aspek agama. Meliputi, tidak butuh kepada tarekat-tarekat yang lain. Wala madhabin, tidak pula ahlus sunnah menisbatkan diri kepada satu madhab. Ahlus sunnah tidak butuh menisbatkan diri kepada madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah. Walaupun nisbat kepada madhab, itu bukan suatu kemungkaran. Selama tidak ta'asub. Orang boleh menisbatkan kepada madhab Syafi'iyah selama tidak ta'asub kepada madhab Imam Syafi'i. Artinya hanyalah mengambil yang hak dari Imam Syafi'i. Kalau terbukti secara ilmiah, pendapat Imam Syafi'i itu lemah, ditinggalkan. Tidak ta'asub, tidak fanatik. Misal, qunut subuh terus-menerus, maka secara ilmiah, lemah. Maka ahlus sunnah tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Misal Imam Syafi'i berpendapat bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Maka ahlus sunnah tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Walaupun ahlus sunnah misalnya dalam perkara fikih menisbatkan diri kepada kami Syafi'iyah dalam hal fikih, tetapi tidak ta'asub, tidak fanatik. Sehingga ahlus sunnah itu tidak menisbatkan mutlak kepada suatu madhab. Wala ta'ifah, tidak pula nisbat kepada satu kelompok. Nama kelompok tertentu. Tidak. Bal ha'ula'il ghuraba muntasibuna ilallah bil ubudiyyati lahu wahdah. Akan tapi mereka orang-orang yang asing ini menisbatkan agamanya kepada Allah dengan penghambaan. Yakni kami hanyalah hamba-hamba Allah. Kami adalah muwahhidun yang mengesakan Allah, menyendirikan Allah dalam segala bentuk ibadah. Muwahhidun. Dan hanya kepada Rasulullah bil ittiba. Nisbat hanya kepada Rasulullah dalam perkara ittiba. Kami ittiba hanya kepada Rasul. Adapun perkara-perkara yang enggak ada keterangan dari Rasul, maka al-sunnah kritis. Rasul demikian atau tidak? Dalam perkara agama. Rasul demikian atau tidak? Kalau tidak, enggak ada dalilnya. Enggak ada buktinya. Kami tidak butuh. Tetapi kalau mereka bisa mendatangkan bahwa Rasul demikian, maka kita tunduk kepada dalil. Mungkin kita ahlu sunnah tidak tahu bahwa ada di dalam sunnah Rasul yang kita tidak tahu. Sementara ada pihak lain yang tahu. Ketika pihak lain bisa menunjukkan bahwa itu benar-benar sahih datang dari Rasulullah, maka ahlu sunnah langsung ikuti. Karena itu pasti datang Rasulullah. Sehingga ahlu sunnah itu bukan orang yang menolak kebenaran dari manapun datangnya. Tetapi dalam mengambil kebenaran, itu tidak mengambil dari semua orang. Mencari kebenaran, tidak mencari kepada semua orang. Hanya kepada ahlul haq. Adapun kalau menerima kebenaran, maka dari siapapun diterima. Kalau itu pasti datang dari Rasulullah. Sehingga terkadang ahlu sunnah, dengan keterbatasan ilmunya, kadang tidak mengerti suatu perkara yang itu sesungguhnya datang dari Rasulullah. Ada pada pihak lain. Kalau pihak lain bisa menunjukkan, maka ahli sunnah sama sekali tidak menolak. Diterima, diikuti al-haq tersebut. Maka itibaknya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wahaulaihumul qabiduna al-jamri haqqan. Maka mereka itulah orang-orang yang memegangi bara api dengan sebenar-benarnya. Adalah ahli sunnah. Yang Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berpegang dengan sunnahku itu akan jadi orang yang seperti memegang bara api. Artinya panas. Dan harus sabar. Bara api dipegang jelas panas. Berat. Tetapi tidak boleh dilepas. Karena itu sunnah Rasulullah. Kalau dilepas, melepas sunnah. Mereka lah ahlus sunnah. Wa aktsarun nas bal kulluhum la'imun lahum, dan kebanyakan orang, bahkan semua manusia, semua orang mencela mereka. Kenapa? Fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla sujud, karena keasingan mereka di tengah-tengah manusia, maka manusia menganggap mereka sebagai ahlus sujud, orang yang nyeleneh. Nah iya, ketika sunnah ditampilkan, ini aneh-aneh. Paham apa lagi ini? Orang-orang yang tidak kenal, asing. Sehingga kebanyakan orang mencela. Dengan celaan-celaan penghinaan terkadang. Istihza. Pakaian yang di atas mata kaki dikomentari dengan istihza. Jangankan pakaian, sedangkan merapatkan shaf saja dikomentari. Padahal mereka kenal dalilnya. Mereka kenal itu tuntunan sunnah Rasul. Ketika dihidupkan merapatkan shaf ini dikomentari. Maka ahlu sunnah ini sering disela orang karena mereka nyeleneh. Wa ahli bid'ah, justru ahlu sunnah dikatakan sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena dianggap memunculkan perkara baru. Padahal perkara ini kalau dikembalikan kepada Rasulullah ada. Cuma mati lama ketika dihidupkan. Orang menganggap, wah ini baru, ajaran baru apa lagi ini. ajaran ganjil apa lagi ini? Maka ahlu sunnah dijuluki oleh banyak orang dengan ahli bid'ah. Kenapa? Dianggap perkara baru oleh orang-orang yang tidak mengenalnya. Wa mufaraqatin lisawadil adam, mereka menjuluki mereka dengan gelaran orang-orang yang menyempal dari mayoritas manusia. Menyempal dari keumuman orang. Dikomentari wong kok ora umum dan semisalnya. Balil Islamul haqqu alladzi kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu huwal yauma ashaddu ghurbatan minhu fi awwali dhuhurhi. Bahkan agama Islam yang hak yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya di hari ini itu lebih asingnya dibanding keasingan di awal kali munculnya dulu. Lebih asingnya. Karena apa? Karena kalau asingnya Islam di masa awal, di masa Rasulullah awal kali, itu ahli kita punya ilmu, punya pengetahuan bahwa yang dibawa Rasul ini benar. Hanya saja kesombongannya dan rasa hasadnya, dengkinya, membuat mereka menolak, mengingkari. Tapi mereka kenal ini al-haq. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah. Mereka kenal ajaran beliau seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Sehingga keasingan Islam yang hakiki di masa ini lebih dibanding keasingan di masa awal Rasulullah. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu dhahiratu mashhuratan ma'rufatan. Meskipun tanda-tandanya dan alamat-alamatnya yang jelas itu masyhur dan dikenal. Tanda-tanda bahwa pemahaman yang benar, akidah yang lurus, manhaj metode pemahaman yang tepat, itu mereka kenali ada pada ahlus sunnah, ada pada salafiyun. Tidak ada satupun perkara kecuali mesti punya sandaran kepada Rasulullah. Mereka kenal. Ini tanda kebenaran. Ada dalilnya. Ada penjelasan ulama dalam masalah ini. Mereka punya pengetahuan. Tetapi mereka ditolak. Fal Islamul hakiki gharibun jiddan. Maka Islam yang hakiki itu sangat asing. Wa ahluhu ghurba'u ashaddal ghurbati bainan nas, sehingga pengikutnya itu orang yang paling asing di tengah-tengah manusia. Wa kaifa la takunu firqatan wahiratan qalatan jiddan ghoribatan bainasnaini wa sabaina firqah. Bagaimana tidak mereka menjadi satu kelompok yang asing yang sedikit sekali jumlahnya di antara 72 kelompok lain yang menyimpang. Jelas asing. 1 banding 72. Jelas asing. Data adba'in baru asatin wa manasibi wa wilayat. Yang mana kelompok-kelompok lain punya banyak pengikut. Sudah kelompoknya banyak, masing-masing kelompok pengikutnya banyak. Punya kepemimpinan. Punya tokoh-tokoh yang memimpinnya. Kelompok lain. Dan punya posisi-posisi atau punya wilayah terkadang. Yang menguasai wilayah kelompok-kelompok lain. Dengan ahlus sunnah, sedikit, minoritas. Tidak menguasai wilayah. Maka jelas keasingan yang sangat luar biasa. Wala yakumul hasukun illa bi mukhalafati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah petis berdiri kecuali dengan adanya penyelisihan kepada apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yani kelompok-kelompok itu berdirinya dengan betis mesti ada penyelisihan selain ahlu sunnah. Fa inna nafsa ma jabihi yadu ahwa'ahum. Karena sesungguhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyelisihi, menentang hawa mereka, menentang kemauan mereka, menentang selera mereka yang datang ke Rasulullah. Maka mereka menjadi asing dengan sebab selain mereka menyelisih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hum alaihi min syubhat wal bid'ah allati hiya muntaha fadilatihim wa ilmihim wa syahawat allati hiya ghayatu maqasidihim wa aradatihim. Demikian pula mereka ada pada mereka syubhat, keranjuan-keranjuan pemahaman, pengkaburan-pengkaburan dari pemahaman yang benar, syubhat mereka munculkan untuk menampakkan seolah-olah yang batil yang ada pada mereka itu al-haq, memunculkan syubhat. Baik syubhat dengan logika, logika yang batil, ataukah syubhat dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Misalnya suatu faham atau kelompok yang mengingkari azab kubur, maka mereka munculkan syubhat. Apa gunanya? Apa faedahnya azab kubur kepada sesuatu yang sudah menjadi tanah? Pakai logika, sudah tanah disiksa ngapain? Orang yang tidak paham ilmu agama termakan syubhat semacam ini. Demikian pula orang-orang yang mengajak untuk memusuhi pemerintah muslim memunculkan syubhat dengan menyimpangkan makna dalil. Dalil Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang kafir. Kafir yang dimaksudlah kafir asghar. Kufur asghar. Kufur kecil. Kecuali kalau memenuhi persyaratan untuk dikatakan kufur besar. Tetapi mereka membawa faham ayat ini, makna ini kepada pengkafiran kepada pemerintah yang semacam itu. Maka ini syubhat. Syubhat bisa berwujud logika yang batil, bisa berwujud pemahaman dalil yang disimpangkan maknanya. Disimpangkan maknanya. Orang-orang ahli tasawuf yang memiliki ajaran, memiliki ajaran adanya tingkatan makrifat dan hakikat, yang paling bawah adalah syariat. Syariat itu orang yang masih terkena beban syariat, wajib sholat, wajib puasa, tidak boleh mabuk, tidak boleh berzina. Ini tingkatan paling bawah syariat. Di atasnya makrifat. Orang yang sudah tidak terkena beban syariat, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, zina oke, minum khamar oke. Ini ada pada faham tasawuf. Kenapa? Karena kewajiban ibadah sudah berhenti. Kewajiban ibadah sudah berhenti. Kenapa? Sudah sampai tingkatan al-yakin. Membawa dalil, wa bud'u rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Membawa dalil, tetapi maknanya disimpangkan. Al-yakin dalam ayat ini adalah al-maut, kata Rasulullah. Yani sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-maut sampai mati. Sebagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah sampai mati. Tidak ada berhentinya. Tetapi oleh ahlu tasawuf, ini ayat diartikan al-yakin, kalau sudah sampai yakin, maka ibadah sudah selesai. Tingkatan sudah meningkat dari syariat menjadi makrifat. Dan tidak wajib salat, tidak wajib puasa. Meningkat lagi sampai hakikat, maka mereka punya pemahaman bahwa mereka sudah tidak butuh lagi kepada Al-Quran, tidak butuh lagi kepada sunnah. Karena tingkatan waliullah yang mencapai tingkat hakikat ini, mereka bisa langsung mengambil ilmu langsung ke langit tanpa perantara wahyu Al-Quran ataupun sunnah. Nah, kelompok-kelompok menyimpang semacam ini memunculkan syubhat, wal bid'ah dan bid'ah-bid'ah yang ujung-ujungnya paling puncaknya ini dianggap sebagai keutamaan bagi mereka. Kalau bisa sampai kepada syubhat dan bid'ah, ini dianggap orang yang paling puncak keutamaannya. Demikianlah syahwat-syahwat yang itu menjadi tujuan dan keinginannya yang paling tinggi. Syahwat. Dimana tidaklah kelompok sesat kecuali ada ambisi-ambisi yang pengen dicapai. Ada tendensi-tendensi yang pengen dicapai. Maka mereka membutuhkan suatu faham. Ada tendensi yang mendasarinya. Yang ini tendensi adalah syahwat. Syahwat. Sehingga memunculkan subhat-subhat untuk menutupi kebatilannya. Supaya tercapai maksudnya. Maka ahlu sunnah tidak punya tendensi-tendensi semacam itu, sehingga mereka tidak butuh memunculkan subhat. Hanyalah yang disampaikan itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka mereka di tengah-tengah umat yang demikian sarut-marut keadaan agamanya, ini mereka asing. Firqah yang jumlahnya sedikit, sangat asing di antara 72 firqah yang lain yang dipenuhi dengan berbagai syubhat dan syahwat, berbagai bid'ah-bid'ah dan penyimpangan yang ada pada mereka. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan taufiknya, sehingga Allah kenalkan kita kepada dakwah salaf ini. Sungguh ini bukan usaha kita. Bukan upaya dan kekuatan kita sama sekali. Betapa banyak orang yang menginginkan kita selamat. Agama kita. Tetapi kalau Allah tidak mengendaki dengan taufiknya, tidak bakal terwujud. Sebagaimana betapa besar keinginan kita agar karib kerabat kita selamat agamanya. Berapa besar kita usahakan untuk keselamatan mereka. Tetapi ketika Allah tidak memberikan taufik, maka tidak terwujud. Maka sungguh nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Allah berikan taufik kepada kita bukan karena kita sebagai orang yang punya nasab dekat dengan Rasulullah sama sekali. Bukan karena kita sebagai orang yang benar gigih berjuang untuk sampai kepada kebenaran. Tetapi murni semata-mata taufik dari Allah SWT. Bayangkan ketika Rasulullah berusaha keras untuk selamatnya pamannya Abu Thalib, Allah tidak memberikan taufik. Padahal dia adalah orang yang paling besar jasanya kepada Islam kalau diperhitungkan. Dalam membela Rasulullah, dalam melindungi Rasulullah. Tetapi taufik di tangan Allah. Allah berikan dengan hikmahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Maka bersyukurlah wahai ahlu sunnah atas nikmat yang besar semacam ini. Nikmat kenal sunnah dan istiqomah di atasnya. Kenikmatan yang langka. Yang hanya diberikan kepada orang yang Allah pilih. Allah cintai, Allah ridhoi. Semoga Allah jaga nikmat ini untuk kita semua. Sehingga kita tergolong di antara orang-orang yang dimatikan di atas sunnah. di atas sunnah Rasulullah SAW dan jalan para salaf. Mungkin itu yang kita baca pada sore hari ini, semoga bermanfaat, menjadi pengingat bagi yang sudah mengenal, menjadi maklumat pengetahuan yang bermanfaat bagi yang belum mengenal, dan semoga Allah jadikan ilmu kita berbarokah, membuahkan akidah yang sahihah, amal yang salihah, dan akhlak yang jamilah. Amin ya rabbal alamin. Aku da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa tafadalu.